السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kali ini insyaallah kita akan membahas tentang materi taharah yang kita ambil dari kitab Tuhurul Muslim. Kitab Tuhurul Muslim fi dawil kitabi was sunnah. Kitab Tuhurul Muslim fi dawil kitabi was sunnah, yang ditulis oleh Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani, murid, salah seorang murid dari Syekh Abdullah ibn Abbas rahimahullah. Beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Taharah itu adalah merupakan separuh daripada al-iman. Nah, di sini separuh daripada al-iman yang dimaksud adalah materi wudu, materi tayamum, jinabah, haid, nifas, istihadah, dan cara-cara menghilangkan najis. Nah, di sana ada separuh yang kedua, yaitu yang meliputi najisnya hati atau najis yang mengotori jiwa kita, seperti najisnya syirik, najisnya maksiat, dan lain sebagainya. Dan itulah yang dimaksud asyatrul tsani, paruh yang kedua daripada al-iman, yang insya Allah nanti akan dibahas pada berikutnya. Kemudian kitab ini nanti akan dibagi dalam beberapa pembahasan. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, yaitu mafhumut taharati wa anwa'uha. Ya, ini tentang pemahaman taharah atau pengertian taharah dan jenis-jenisnya. Al-mabhasul tsani, pembahasan yang kedua, yaitu anwa'un najasati wa wujubu tathiriha au zawaliha. Jenis-jenis najis, macam-macamnya, dan wajibnya mensucikannya atau menghilangkannya. Al-mabhasul tsalits, pembahasan yang ketiga, sunanul fitrah wa anwa'uha, yaitu tentang sunnah-sunnah fitrah dan macam-macamnya. Al-mabhasul rabi, pembahasan yang keempat, adabu qada'il hajah, yakni tentang adab-adab, cara-cara qada'ul hajah. Al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima, al-wudu'u, wudu. Al-mabhasul sadis, pembahasan yang keenam, al-mashu 'alal khuffaini wal amaimi wal jadira, yakni mengusap di atas dua sepatu khuf, di atas apa namanya, al-amaimah atau surban, wal jabirah, dan di atas kit. Al-mabhasu sabi, al-ghuslu, pembahasan yang ketujuh, yakni mandi, pembahasan tentang adab-adab mandi. Al-mabhasu samin, pembahasan yang ke-8, yakni at-tayammum. Al-mabhasu tasi, pembahasan yang ke-9, الحيض والنفاس والاستخاضة والسلس. يعني pembahasan tentang haid, nifas, istihadah, dan as-salisu. As-salisu yakni beser. Nah, inilah para pendengar 9 pokok pembahasan yang akan dibahas di dalam kitab Tuhurul Muslim ini, insyaAllah. Kemudian, di sana nanti juga akan dibahas tentang, di awal-awal kitab ini, tentang bagaimana toharoh batiniah atau maknawiyah. Ya, toharoh membersihkan jiwa. Bagaimana cara toharohnya? Nanti akan dijelaskan sebelum membahas tentang toharoh khisiyah, toharoh yang nampak seperti bagaimana cara berwudu, cara mandi jinabat komplit, ya, cara tayamum, cara menghadapi situasi haid, nifas, istihadah, kemudian cara menghilangkan najis-najis yang lainnya. Insya Allah kita akan bahas di dalam kitab ini. Kemudian di sana juga nanti ada pembahasan tentang sunanul fitrah. Ya, tentang sunanul fitrah. Di mana para para hadirin, para jamaah, pembahasan tentang sunanul fitrah ini ternyata termasuk di antara pembahasan yang urgen sehingga dibahas dalam bab taharah ini. Bahwa di dalam tubuh kita itu ada sunanul fitrah, sunnah-sunnah kesucian yang mana itu merupakan apa namanya da'bus solihin, ya, bagian daripada kebiasaan kaum solihin, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-solihin. Jadi semua orang soleh, mulai dari para rasul, para nabi, ya, para syuhada, ya, para solihin, semuanya mereka benar-benar membiasakan tentang yang namanya sunanul fitrah. Kemudian Syekh Said Al-Waf Al-Qahtani mengatakan, wa as'alullah al-azim bi asma'il husna wa sifatil ulya, dan aku memohon kepada Allah yang maha agung dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, an yaja'ala hadzal amal al-qalila, agar menjadikan amal yang sedikit ini mubarakan khalisan liwajhil karim, diberkahi dan benar-benar ikhlas karena wajahnya yang mulia. Muqarriban li mu'allifihi, yang dapat mendekatkan bagi mu'allifnya, pengarangnya. Wa qari'ihi, dan juga pembacanya. Wa tabi'ihi, dan juga yang mencetaknya, yang mencetak kitab ini. Wa nashirihi, dan yang ikut-ikut menyebarkan kitab ini, apalagi yang membaca. Min jannatin na'im, dari mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa an yanfa'ani bihi, dan semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengannya. Wa an yanfa'a bihi kullaman intaha ilaihi, dan semoga juga memberi manfaat dengannya kepada siapa saja yang kitab ini sampai kepadanya. Innahu khairu mas'ulin, sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik yang diminta. Wa akramu ma'mulin, dan sebaik-baik yang diharapkan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik yang memberikan kecukupan kepada kita dan sebaik-baik yang dipasrai. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya bagi Allah rabbul alamin. Wassalatu wassalamul akmalan, dan semoga salat serta salam Allah yang sempurna ala sayyidin nasi ajmain, ditetapkan atas pimpinan manusia seluruhnya, nabiyina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa ashabihi, yaitu kepada nabi kita Muhammad dan berikut kepada keluarganya dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan berikut juga kepada siapa saja yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat nanti. Demikian para pendengar tentang mukaddimah daripada kitab ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga menjadikan kita orang-orang yang faqih dalam beribadah pada Allah. Karena kefaqihan itulah, maka ibadah kita lebih cenderung kepada diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.